Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan fiqih. Sekarang al-wikalah atau al-wakalah. Wakalah ini adalah istinabatu syakhsi man yanubu anhu fi amrin minal umuri allati tajuzu fiha an-niyabatu. Al-bai'i wa-shira'i wal-mukhasamati wa-nahwiha. Yaitu seseorang menunjuk seseorang untuk menjadi wakil dia di dalam menangani suatu urusan yang boleh dilakukan perwakilan di dalamnya. Seperti jual beli, pengaduan, dan yang lain. Jadi menunjuk seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dia di dalam menunaikan urusan yang boleh diwakilkan di dalamnya. Itu namanya wikalah itu. Di sini ada catatan, la yambaghi tawkilul kuffar fi umuril bai'i wasyira'i khasyata an yata'ata muharraman kama la yambaghi wikalatuhu fil qabdi min muslimin karahiyata an yasta'liya 'alaihi. Tidak sepantasnya orang menunjuk orang kafir sebagai wakil dia di dalam jual beli karena khawatir transaksi yang haram. Sebagaimana juga tidak sepantasnya orang menunjuk orang kafir sebagai wakil dia di dalam menagih hutang dari orang muslim karena khawatir apa nanti kan namanya orang menagih posisi di atas itu kan. Nah, ketika menagih orang muslim itu kan orang kafir di atas. Sedangkan Rasul mengatakan al-Islam ya'lu wala yu'la. Kemudian syurut wikala ini, syarat-syarat wikala ini yusyaratu fi kullin minal wakil wa al-muwakil jawazu at-tasarruf ay at-taklif. Masing-masing dari wakil dan orang yang mewakilkan wakilnya orang yang mewakilkan syaratnya harus orang yang boleh apa melakukan tasarruf itu orang yang kalap balik berakal tidak dicekal ya. Kemudian hukum wikala ini boleh berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Allah mengatakan wal amilina 'alaiha. Itu amilin zakat itu orang yang ditunjuk oleh imam untuk apa mengambil dan mengelola zakat menyalurkannya. Mereka adalah wukalaul imam fi jami az-zakat. Mereka adalah wakil-wakil imam di dalam mengumpulkan zakat. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ashabul kahfi, fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-madinah falyanzur ayyuha azka tu'aman falyatikum birizqin minhu walyatarattaf. Di sini Ashabul Kahfi mengutus seseorang ke kota untuk membeli makanan. Warik kan beda warok dengan warik. Warik itu perak. Kalau warok kertas atau daun. Kalau warik perak. Di sini mereka wakalu ahadahum fi syira'i ta'amin lahum. Mereka mewakilkan mengangkat seseorang di antara mereka sebagai wakil mereka untuk membeli makanan. Juga Rasul SAW dalam hadis tentang rajam ketika ada dua orang datang kepada Rasulullah mengatakan ansyuduka bikitabillah ila qodaitali bikitabillah. Saya mengingatkan kau dengan Allah agar engkau memutuskan dengan hukum Allah. Terus yang satu mengatakan na'am iqdi bainana bi kitabillah, putuskan di antara kami dengan kitab Allah. Terus mengatakan bahwa putra saya, anak saya ini berzina dengan perempuan. Ini anak itu bekerja di rumah seseorang. Nah, si anak ini kan pekerja berzina dengan si istri tuannya itu. Terus bertanya kepada orang-orang sekitar. Dijawab bahwa anak kamu kan masih bujang, harus dirajam. Terus akhirnya datang kepada orang yang berilmu dan mengatakan bahwa enggak dirajam tapi dijilid ya, dan 100 dan diasingkan. Sedangkan wanita itu dirajam. Kemudian orang itu datang kepada Rasul dan bertanya tentang hal itu, mana yang apa yang sebenarnya. Maka Rasul mengatakan, karena orang tua itu ketika anaknya orang-orang mengatakan harus dirajam, dia menebus anaknya itu dengan hamba sahaya dan 100 ekor kambing. Ketika sampai kepada Rasul, Rasul mengatakan, Al-walidatu wal-ghanamu raddun 'alaika, budak dan kambing-kambing dikembalikan kepadamu, anak kepadamu, wa 'ala ibnika jaladu mi'atin wa taqribu amin, anak kamu kena jilid 100 dan diasingkan setahun. Terus, wagdu ya unes ila mar'ati hadza fa ini tarafat farjumha. Hei unes, pergilah kamu mendatangi wanita itu. Kalau dia mengaku, maka rajamlah. Fa'tarafat farjimat. Maka ada wanita itu mengaku bahwa berzina, maka terus dirajam. Di sini Rasul mewakilkan seseorang dalam apa? Dalam pembuktian hudud gitu kan. Juga dalam hadis yang lain, hadis Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, wakalani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hifdzi zakat Ramadan. Rasulullah mengangkat saya sebagai wakil untuk menjaga zakat Ramadan. Jadi pensyariatannya berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian hukum-hukum wakalah ini atau wikalah ini. Tasbutu al-wikalatu bikulli qawlin yadullu alal izni fala tushtaratu laha sighatun khasah. Wikalah ini sah dengan setiap ucapan yang menunjukkan izin kepada orang, kepada seorang untuk menjadi wakilnya. Tidak disyaratkan apa kalimat tertentu, yang penting dipahami. Orang ini tolong belikan apa maunya ini kan, itu kan sama dengan mewakilkan. Tidak mesti saya mewakilkan kepada kamu pembelian roti seharga 5.000 rupiah. Enggak, penting sesuatu yang dipahami ya, secara umum itu dasyud wikalah. Kemudian tasihu al-wikalatu fi haqqin syakhsiyyin min al-uqudi kal bai'i wasyira wan nikah war raj'a wal fashi wat talaq wal khul'i. Wikalah itu sah di dalam hak-hak pribadi gitu kan. Hak-hak yang ditunaikan pribadi, jual beli gitu kan. Talak, orang mentalak apa? Saya mewakilkan talak istri saya kepada kamu. Itu apa? Sah. Tapi talak satu itu. Juga dalam akad nikah itu kan, baik sebagai apa? Sebagai walinya ataupun sebagai si laki-laki yang apa? Mempelai laki-lakinya. Sah. Rasul mewakilkan ketika menikah dengan Ummu Habibah di mana? Di Habasyah kan Rasul tidak hadir kan? Ya. Di situ mewakilkan kepada apa Raja Najasyi. Jadi di situ mewakilkan dalam nikah baik si suaminya, calon suaminya ataupun walinya bisa menjadi wakil. Ketika menerima, saya menerima nikahnya atas nama Fulan. Enggak boleh saya terima nikahnya. Ini buat diri sendiri. Iya. Di dalam jual beli nikah, rujuk, ya, rujuk juga, fasakh, dalam fasakh juga, talak dan khulu, itu hak-hak pribadi kan, itu boleh. Kama tasihu fi huquqillahi ta'ala allati tajuzu fiha an-niyabatu katafriqiz zakah wa kal hajji wal umrah an mayyitin aw ajizin. Sebagaimana juga sah wikalah ini dalam hak-hak Allah yang boleh apa diwakilkan di dalamnya, seperti membagikan zakat ya. Seperti haji itu kan, umroh bagi orang yang mayit kan, atau orang yang tidak mampu, udah nggak bisa apa, masih hidup tapi nggak mampu lagi untuk menunaikan haji, boleh diwakilkan. Seorang wanita khas amiyah itu kan datang kepada Rasul bertanya inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrokat abi syaikhan kabiran la yakutu ala rahilah apa aku ju'anhu naam wazalika fi hajjatul wada. Kewajiban Allah dalam haji ini telah wajib atas bapak saya, tapi dia tidak bisa nunggang kendaraan, udah nggak bisa pak ya bepergian. Apakah saya boleh menghajikannya? Kata Rasul, ya itu di haji wada. Jadi haji bisa mewakilkan juga umroh. Baik orangnya sudah meninggal dunia ataupun orang yang tadi tidak mampu. Iya harus haji dulu. Nggak bisa. Karena dalam hadis Ibn Abbas, seorang laki-laki mengatakan labbaika an Syubroma. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah atas nama Syubroma. Kemudian Rasul bertanya, man Syubroma? Qala akhun li au qaribun li. Saudara saya atau kerabat saya. Kata Rasul, ahajajta an nafsika? Apakah kamu sudah menghajikan diri kamu sendiri? Orang itu mengatakan, la, belum. Kata Rasul, hujja an nafsika, summa hujja an Syubroma. Hajikan dulu diri kamu, baru hajikan Syubroma. Jadi syaratnya orang menghajikan orang lain harus haji dulu. Kemudian tasihu al-wikalatu fi isbatil hudud wa fi istifaiha. Wakalah juga boleh dalam apa? Di dalam pembuktian hudud. Juga dalam pelaksanaannya. Segala apa yang berkaitan dengan ya pokoknya di pembuktian sampai pelaksanaan itu boleh diwakilkan. Kan Rasul kepada Unes kan, ugdu ya Unes ila mar'ati hadza. Datangilah perempuan itu. Suruh apa? Kan tidak langsung suruh rajam kan? Fa ini etarofat, kalau dia aku berarti kan suruh nanya, suruh tabayun, betul gak? Kamu berzina sama si laki-laki itu. Itu kan pembuktian ya. Fa ini etarofat, farjumha. Nah sekarang merajamnya itu menunaikan apa? Hukumnya. Jadi dalam pembuktiannya, juga dalam pelaksanaan itu boleh diwakilkan. Kemudian, la tasihu al-wikalatu fil qurabil latil allati la tajuzu an-niyabatu fiha kas-salati was-siyam. Wikalah tidak boleh di dalam ibadah-ibadah yang tidak boleh diwakilkan seperti salat dan saum tidak boleh orang mensalatkan orang lain kan di kampung ya. Kadang di kampung orang mati ya. Iya. Ngumpulin beras itu kan berapa karung ini sebagai fidyah katanya karena selama berapa tahun enggak salat. Kan itu enggak boleh. Kalau enggak salat ya murtad itu kan. Enggak bisa diwakilkan. Saum juga, kecuali saum yang nazar ya. Karena ada hadis Bukhari Muslim Rasulullah mengatakan man mata wa alaihi siyamun sawma anhu waliyuhu. Barang siapa mati sedangkan punya kewajiban saum, maka walinya yang menggantikan saumnya. Kemudian kama la tasihu fil li'ani wal zihar wal ayman wal nuzur wal syahadat. Sebagaimana tidak sah wikala ini dalam li'an. Sering melian dengan istri itu kan. Juga zihar, dalam zihar mengatakan kamu seperti punggung ibuku atau sumpah umpamanya suruh sumpah saya wakilkan sumpah saya sama si fulan, nggak bisa. Kemudian juga nazar mewakilkan nazar, nggak boleh juga. Kemudian kesaksian, jadi saksi harus sendiri datang, harus hadir sini, nggak boleh diwakilkan. Tidak boleh. Kama la tasihu fi kulli muharramin id ma la yajuzu fi'luhu la tajuzu al-wakalatu fihi. Sebagaimana tidak sah juga di dalam menunaikan hal-hal yang diharamkan. Tidak boleh mewakilkan dalam hal-hal yang di, haramkan. Kenapa? Karena oleh sendiri saja tidak boleh. Apalagi, berarti diwakilkan pun tidak tidak boleh. Orang. Ah, karena tanda tangan PB itu kafir itu kan, udah mewakilkan sama orang. Iya. Yeah. Kafir enggak? Sama aja gitu kan. Kan itu. Kemudian tabtulu al-wikalatu bifashi ahadi at-tarafaini laha au bimauti ahadihima au jununihi au biazlil muwakil lil wakil. Al-wikalah ini batal dengan pembatalan dari salah satu kedua, dari dua pihak, baik si wakil maupun muwakil. Membatalkan sepihak boleh. Boleh. Berarti batal apa akadnya itu kan. Atau dengan kematian salah satunya, atau gila, atau dipecat ya, oleh si muwakil, si wakilnya dipecat. Jadi, dengan pengguguran dari kedua belah pihak, atau dengan kematiannya, atau gilanya, atau dengan pemecatannya, atau pemberhentiannya. Kemudian ya juzu lil wakil atas soruf fima wukila ilai fima wukila fihi, boleh bagi si wakil ini dia melakukan daya guna di dalam hal yang dia punya inisiatif itu kan, boleh berinisiatif di dalam hal yang diwakilkan itu. Umpamanya di sini dalam hadis Urwah al-Bariqi, anna rasul a'tahu dinaran liyashariya bihi udhiyatan. Rasul memberikan kepada Urwah al-Bariqi satu dinar untuk memberi seekor kambing untuk kurban. Fashtara bihi syataini. Dengan satu dinar beli dua ekor. Padahal harga umum satu dinar satu ekor. Tapi ini dapat apa? Dua. Terus faba'a ihda'uma bidinarin. Terus setelah dapat dua ekor, dijual yang satu satu dinar. Faraja'a bisyatin wa dinarin, pulang kepada Rasul bawa satu dinar dan satu kambing. Utuh kan? Fada'alahu bil barakah fi bai'ihi, maka Rasul mendoakan keberkahan dalam transaksinya. Fakana law ishtaratu roban la rabiha fi, andai kata beli tanah pasti untung. Jadi itu doa Rasul, karena Rasul mendoakan barakah di sini. Kan Rasul nyuruhnya beli satu kambing dengan satu dinar, tapi apa? Dapat dua. Jadi boleh inisiatif yang menguntungkan gitu kan. Inisiatifnya yang menguntungkan. Hadis Ahmad al-Bukhari dan Abu Daud. Kemudian la yadmanu al-wakil ma dha'a aw talifa idza lam yufarrid aw yata'addi fima wukila fihi. Wa in farrata aw ta'adda fa 'alaihi dhamanu ma adha'a aw atlafa. Si wakil ini tidak mengganti kehilangan atau kerusakan dalam apa yang diwakilkan kepadanya. Umpamanya beli HP ini, beli HP. Terus dia uangnya apa? Hilang. Tanpa apa? Tanpa keteledoran dari dia. Tanpa kesengajaan. Tapi maka dia tidak disuruh apa? Mengganti. Mana? Balikin uangnya. Gak bisa. Tapi kalau teledor itu kan. Udah dikasih uangnya, ini uangnya. Ditaruh umumnya di tempat umum. Dia ngambil itu kan. Itu baru ganti. Karena wakil itu amin orang, kenapa mengangkat si pulan sebagai wakil? Karena percaya kan. Sedangkan amin itu orang yang dipercaya tidak mengganti apa yang hilang. Kalau dia tidak ta'addi atau tafrid. Tapi kalau ta'addi atau tafrid harus mengganti. Kemudian tasihu al-wikalatu al-mutlaqah. Faya juzu tawkil fisa iril hukuk as-syaksiyah. Faya tasarruful wakil fisa iril hukuk as-syaksiyah lil muwakil. Illa fi misli talak idza budda fihi min iradatil mutalliq wa azmihi alaihi. boleh wikalah mutlakoh. Pokoknya saya mewakilkan segala urusan saya kepada kamu. Itu boleh dalam, berarti boleh dalam segala hal. Kecuali dalam apa? Si tolak. Kalau tolak harus ada niat dari si orang yang mewakilkan itu. Jadi kalau seandainya punya inisiatif menikah itu kan, itu sah juga. Cuma nanti pas akad nikahnya sah, cuma nanti mauquf itu kan. Sebenarnya setuju atau enggak? Kan itu. Ya kan itu buat kamu. Kemudian man uyyina lahu man ayyana lahu muwakkiluhu syira asyai'in la yajuzu lahu syira'u ghairihi. Kalau si muwakil ini sudah menentukan kepada si wakil, nanti kamu beli ini, kamu beli HP merek umpamanya apa? Nokia. Tipe sekian. Boleh tentukan itu kan? Tidak boleh beli yang lain itu kan? Enggak boleh. Famatashtara ghayra ma ayyana lahu atau ghayra ma uyyina lahu fal muwakkil bil khiyar fi qabulihi aw raddihi. Kalau dia ternyata membeli sesuatu yang apa? Beda yang bukan di, yang ditentukan tadi, maka si muwakkil ini punya hak khiyar antara menerima atau mengembalikannya. Begitu juga kalau beli barang ada aibnya itu kan, atau tertipu dengan ketertipuan yang nyata, maka di sini si yang mewakil bisa punya hak pilih antara mengambil atau mengembalikan. Kemudian tasihu alwikalatu bi ujratin wa yushtaratu fiha tahdidul ujrati wa bayanul amali almuwakkal fihi. Boleh mewakilkan dengan upah. Upah itu kan. Wakil boleh apa menerima akad wikalah, tapi dengan syarat upah, dan upahnya harus ditentukan berapa. Terus tempat kerjanya di mana. Jadi orang kayak kita mewakilkan orang untuk membagikan zakat kita, itu kan. Karena kan bukan amil ya. Kita bayar kepada dia. Karena kan butuh apa kesana kemari kan, itu boleh. Boleh itu kan. Adapun utamanya segala sesuatu kan dianjurkan ditulis gitu kan. Ini gambaran penulisan apa akan wikala. Setelah memuji Allah di sini laqad wakala fulanun. Sungguh si fulan telah mewakilkan fulanan kepada si fulan. Wahuma dan kedua-duanya fisi hatihima dalam kondisi sehat. Wakamali aklihima keadaan akalnya sempurna. Wajawazi amrihima dan kebolehan urusan berdua untuk bertasarruf. An yakuma lahu bikada supaya si fulan ini menunaikan ini untuk apa? Si muwakil, kemudian si muwakil ini apa? Si orang yang jadi wakil apa mengiyakan itu kan, terus dianjurkan apa pakai saksi, saksi dalam muamalah itu saksi itu laki-laki dua atau satu laki-laki ditambah dua perempuan. Jadi kalau dalam muamalah maliyah atau bukan hudud ya, bukan hudud, bukan dalam hudud kan saksi laki-laki dua ya, kecuali dalam zina empat laki-laki. Dalam yang hudud yang lain lah dua laki-laki harus laki-laki. Tapi kalau dalam muamalah maliyah utamanya laki-laki dua orang, kalau tidak ada maka satu laki-laki dan ditambah dua perempuan itu dalam muamalah maliyah. Di situ sebut apa saksinya kapan tanggal intinya ya surat menyurat yang harus apa jelas supaya nanti ketika pas ada sesuatu bisa mengadu kepada hakim itu ada buktinya ini saksinya ini kertasnya ini saksinya kertas saja nggak cukup tapi harus ada saksi. Kita cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.